complet. Pas d'élément, bien tout, on s'entraîne. Get the mic, get the mic, blow. Yo, get the mic, blow. Get the mic, blow. Put your hands up, blow. What's up, blow? Get the mic, blow. Yo, get the mic, blow. Get the mic, blow. Put your hands up, blow. What's up, blow? Yo, check, my check. Satukan kata-kata. Otakku menembus halusinasinya. Ilusimu mengatakan apa-apa yang gua cela. Lambungkan kata-kata yang buruk juga, kecuali mimpi burukmu. Sempurnakan kata-kata dari mulutmu. Imajinasi seku diam-diam merasa ke otakmu. Hemburkan kata-kata menusuk jantungmu. Dengan semua semangatku, bersatu padu jalanku menuju hidupku. Musikku mengiringi semua imajinasiku. Musuh-musuh melirik keras ke patah diriku. Dan jagalah jarakmu dengan diriku. Kakiku melangkah dari ilusiku. Maka jangan keras-keras melirik ke mataku. Karena matamu bikin dosa denganku. Mikrofonku masih memegang semua janjiku. Get the mic, get the mic, blow. Yo, get the mic, blow. Get the mic, blow. Put your hands up, blow. What's up, blow? Get the mic, blow. Yo, get the mic, blow. Hands up, blow. What's up, blow? I will hit the kill. Yo, beat. Yo, check. Wild, wild, wild, wild. Everybody, come on, wild, wild. Yo, check my will, my kill. Yo, yo, break, break, bro. Satukan imaji, satu persatu. Ikuti langkahku menuju pondasi. Jangan coba-coba merusak acara mimpi. Mulutku menyimpan kata-kata yang berduri. Jangan ragu, ayo maju semua melaju. Dengar-dengar liriku mencapai telingamu. Mungkin bisa saja mencabut jawamu. Pahami itu, ini hip-hopku, bukan musikmu. Satu persatu, lawan diriku. Bukan dirimu, yang penuh makna. Tapi diriku, bukan apa-apa. Tak apa-apa, apa itu pun takkan terjadi. Get the mic, get the mic, blow. Yo, get the mic, blow. Get the mic, blow. Put your hands up, blow. What's up, blow? Get the mic, blow. Yo, get the mic, blow. Get the mic, blow. Put your hands up, blow. What's up, blow? Stop, blow. Everybody say yo, oh. Angkat tanganmu karena aku di sini untukmu. Pegang mikrofon dan masih ku bernyanyi untukmu. Yang mungkin sangat terasing di telingamu itu. Milikmu itu yang sulit dipahami, tak jelas seperti mukamu. Kami empat MC tanpa guna gelisah terus maju di depanmu. Get the mic, get the mic, blow. Yo, get the mic, blow. Get the mic, blow. Put your hands up, blow. What's up, blow? Get the mic, blow. Yo, get the mic, blow. Get the mic, blow. Put your hands up, blow. What's up, blow? Get the mic, blow. Get the mic, blow. Put your hands up, blow. What's up, blow?